لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث الثاني والستون من أول الكتاب، وهو حديث الثاني من باب الأذان. حديث الثاني من باب الأذان، وهو حديث عن أبي جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم هذا هو الصحيح. هل يكتب من الكلمات؟ بضم الحمزة وفتحها الجلد مطبوخ. نعم. الذي سمعته yang saya dengar adalah udum dari kata adim kulit. قال فخرج بلال بوضوء. Jadi Abi Juhfah atau Abi Juhaifah, namanya Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa fi qubbatin lahu, dan beliau di kemahnya hamra'a, berwarna merah, min udmin, dari udum atau udam, di sini difathahkan, wallahu alam, dari kulit kemahnya. Fakharaja Bilalun biwudu, tiba-tiba keluarlah Bilal dengan membawa air wudu. La tansau, jangan lupa, wudu fi'luhu wa wudu ma'uhu. Kalau dengan dhammah wawnya, bidhammil waw, ada fi'luhu, wudu. Tetapi kalau dengan fathah wudu, ay ma'un lil wudu, ma' lil wudu. فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. Maka para sahabat berebut, ada yang mengambil dengan tangannya, ada yang mengambil tetesannya. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. Maka keluarlah Nabi صلى الله عليه وسلم dalam keadaan beliau memakai حلة حمراء, memakai jubah berwarna merah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan polos, karena diriwayatkan bahwa itu dari Yaman. Sedangkan Yaman itu baju khasnya atau kain khasnya bergaris-garis, lurik. Sehingga hamra di sini bukan merah. Dan itu cara menjamak antara larangan Rasulullah SAW memakai pakaian merah dengan riwayat Rasulullah SAW dengan hullatun hamra. Bagaimana menjamakkannya? Bahwa ternyata merah yang dimaksud ini tidak polos. Yang dilarang adalah merah polos. Qala ka'anni anzur ila bayadi saqai. Sepertinya, kata rawi, aku melihat putihnya ketiak beliau. Naam. Walaupun tidak disengaja, tetapi pakaian tersebut seperti ini, terlihat ketiaknya besar. Naam. Wa bayad saqaihi, aku lihat putih betisnya. Qala fatawadda'a wa adzana Bilal. Baik, mal maksud bi dzikri bayad saqaihi? Al maksud yang dimaksud adalah bahwa beliau tidak berpakaian dengan isbal, terlihat betisnya atau putihnya betisnya. Qala fatawadda wa adzana Bilal, maka berwudulah dan adzanlah Bilal. Qala faja'altu atatabba' fahu. Kata Abu Juhaifah, mulailah aku mengikuti, melihat kepala atau mulut beliau. Siapa? Bilal. Hahuna wa hahuna. Kesana, kemari. Yaqulu yaminan wa shimalan. Dia berkata ke kiri dan ke kanan. Sambil berkata, hayya ala salah, hayya ala al-falah, ke kiri dan ke kanan. Thumma rukizat lahu anazatun. Kemudian ditancapkan anazah. Seperti tongkat pendek. Seperti tombak tapi separuhnya. Tombak itu panjang. Tapi ini separuhnya. Pendek. Tetapi sama dengan tombak dari sisi ada ujung besinya. Untuk menancapkan ke sesuatu. Fataqaddama wa shalla adh-dhuhra, maka beliau maju dan salat duhur rak'ataini. Ini di dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan kalimat shalla adh-dhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini. Kalau kamu tulis tambahannya, kamu tulis kha. Yani fil Bukhari. Thumma lam yazal yusalli raka'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Dan terus beliau salat dua rakaat hingga beliau kembali ke Madinah. Hingga beliau kembali ke Madinah. Baik. Wallafdhu li Muslim, lafadznya lafadz Muslim. Dan tidak berbeda dengan Bukhari sehingga sadaqa al-muallif rahimahullah, benar al-muallif yang menyatakan dalam umdah bahwa aku mengumpulkan di dalamnya mattafaqas syaikhan. Aku mengumpulkan hadis di dalam ini apa-apa yang disepakati oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim. Dia juga sama muttafaq alaih, hanya beda sedikit saja. Di sini ada tambahan atau dalam Bukhari ada tambahan wal asra rakaatain. Di Muslim tidak ada. Selebihnya sama. Tetapi al-insan mahalul khata wan nisyan, maka al-Maqdisi rahimahullah kadang membawakan riwayat dalam Muslim saja tanpa Bukhari atau Bukhari saja tanpa Muslim. Padahal rencana beliau dari awal bahwa aku mengumpulkan sebagai umdah, sebagai patokan dasar hadis yang disepakati oleh dua syekh, Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata ada yang terlewat, ada yang luput, ada yang ternyata Bukhari saja, ada yang ternyata Muslim saja. Tapi ala kulli hal, hadihi makna kalimat atau hadihi terjemah mulakhasan. Gharib al-hadis, kata-kata asing dalam hadis ini. Yang pertama, fi qubbatin min udam atau udum. Jamu adim, bentuk jamak dari adim. Wal udum bi dhammil hamzah wa fathiha. Boleh didhammahkan hamzahnya, boleh pula difathahkan. Adalah al-jildul madbugh. Kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah disamak. Wal-qubbah hiya al-khaymah. Qubbah itu khaymah. Wal-khaymah kemah. Enam. Kalimah saniya. Wadu bifathil waw. Ya'ni al-ma' للوضوء بفتح الواو يعني الماء للوضوء. ثالثا حلة لا تكن إلا من ثوبين إزارا ورداء. حلة tidak terjadi kecuali dengan dua. Jadi tidak disebut حلة kecuali kalau ada dua dipakai. Apa itu إزار ورداء? Izar yang diikatkan di bawah, rida yang diselendangkan di atas. Aw ghairihima, atau yang sejenisnya. Wa takunu thauban lahu butanah. Yaitu pakaian yang memiliki corak atau memiliki garis-garis. Rabi'an, yang keempat, kalimat min nadihin wa na'ilin. An-nadhu ar-rash. Apa? Cipratan. Rash itu. Kalau kamu ambil air di tangan, mau kemudian diginikan, itu namanya rasha. Rasha, ya rash. Wal-muraduhuna al-akhad minal ma. Yang dimaksud di sini adalah mengambil air tadi. Alladhi tawaddu'a bihin nabi, yang dipakai oleh nabi untuk wudu. Litabarruk, untuk mengharapkan atau mencari berkah. Karena bekas wudu seorang nabi. Bekas wudunya seorang alim yang ma'sum. Bekas wudunya seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah punya salah. Ini mereka berebut. Ada yang mengambil dengan tangannya, ada yang ngambil cipratannya. Nah, wanail dari akhir nala ya nalu, mendapatkan atau mengambil. Nala ya nalu, fahuwa nail. Mimman akhadha min wudu'ihi alaihi salatu wassalam. Dari orang yang telah mengambil wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini mengambil dari tangan dia. Itu nail. Ala kulli hal, hadha huwa sahih. Bahkan fil Bukhari wa Muslim, bahkan ada yang sejenis ini dari berbagai macam perbuatan-perbuatan para sahabat yang mengharapkan berkah dengan air wudunya Nabi dan juga ludahnya Nabi, bahkan ada yang meminum darahnya Nabi ketika membekam. Kalau dari riwayat, jangan dibantah. Riwayatnya sahih, sebagaimana yang kita dapatkan di sini, Bukhari dan Muslim. Ya. Tetapi kesalahan mereka bukan pada masalah riwayatnya. Kesalahan mereka adalah menyamakan orang yang bukan Rasul dengan Rasul. Kesalahan mereka-mereka yang memperlakukan seorang manusia yang bukan Rasul seperti Rasul. Merebut airnya kiai, air ludahnya, atau bahkan mereka menjual darahnya untuk dialirkan di tubuhnya supaya mengalir di saya, di diri saya, aliran darah dari seorang wali atau seorang turunan Nabi la akhiri. Fahadha dalun. Ini adalah kesesatan, penyimpangan. Kalau mereka berdalil dengan dalil-dalil ini, kita katakan al-ahadithu sahihah. Makin al-khata', tetapi kesalahannya adalah ketika mengkiaskan seorang manusia yang bukan Nabi dengan Nabi SAW. Kita katakan manusia terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Apakah ada yang berebut air wudunya Abu Bakar? Tidak ada. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Apakah ada yang berebut? Tayyib. Dari Ahlul Bait siapa yang paling utama setelah Nabi alaihi salatu wassalam? Ali bin Abi Thalib. Apakah ada yang berebut airnya Ali bin Abi Thalib? Dari kalangan para sahabat atau tabi'in? Tidak ada. Artinya, mereka paham bahwa tadi, tabarruk tadi mengharapkan berkah dari Allah dengan sebab sisa air wudunya Nabi dan sebagainya, itu khusus untuk Nabi. Itu khusus untuk seorang yang ma'sum. Dan tidak ada orang yang ma'sum kecuali Rasulullah SAW. Manusia, sebagaimana namanya al-insan, mahalun nisyan. Mahal an-nisyan, tempat salah dan lupa. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-khamisah. Yang kelima. Di antara lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang asing dalam kitab ini, dalam hadis ini, adalah kalimat atatabba'fah. Hahuna wa hahuna. Dharfa makan. Hahuna dan hahuna itu adalah dharfu makan. Karena dua, maka dikasih alif. Dharfa makan. Dua dharf makan. Hahuna wa hahuna. Wal muradu yaltafitu jihat al-yamin wa jihat al-shimal. Yang dimaksud adalah mengarah ke kanan dan mengarah ke kiri. Liyuballig man hawlahu, untuk menyampaikan suara kepada siapa di sekitarnya. Ke kanan dan ke kiri. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah. Begitu. Baik. As-sadisah. Anazah. Rukizat lahu anazatun. Rumhun qasir. Tombak tapi pendek. Separuhnya tombak yang biasa. Fitar fihi hadidatun. Di ujungnya ada besinya. Seperti tombak, besi tajam. Daqiqatur ra's yang tajam ujungnya. Daqiqatur ra's yang tajam ujungnya. Yuqalu laha, disebut pula zujjun. Wal anazah bi fathil ain wan nun waz zai akhiruhu ta marbutah. Anazah dibaca dengan difathahkan ainnya, difathahkan pula nunnya, dan difathahkan zainya. Anazah semuanya difathahkan. Akhiruhu ta, di akhirnya ta, tapi yang marbutah, bukan yang maftuha, yang marbutah. Bukan anzah. Apa anzah? Hah? Kambing. Nah, tahu anful anzah? Anful anzah, hidung kambing. Tahu kan penyakit yang disebut penyakit anful anzah? Influenza. Taib? Sahih. Kenapa dikatakan influenza? Karena mereka menyebutnya anful anzah. Ada anful anzah. Seperti hidungnya kambing, basah terus dia di hidungnya. Kenapa? Hadhihi faidah kharijiyah. Narji ila al-kitab. Intahina min al-kalimat. Selesai kita dari kalimat-kalimat al-gharibah. Nadkhul al-an ila ma'na al-ijmali. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nazilan fil Abtah fi a'la Makkah. Beliau singgah, yakni Nabi SAW singgah di daerah Abtah. Fi a'la Makkah, di bagian atas Makkah, karena Makkah itu tempatnya tidak rata. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka dikatakan a'la Makkah, bagian atas Makkah. Fa kharaja Bilalun bi fadli wudu'in Nabi. Maka Bilal pun keluar dari kemah Rasulullah SAW membawa wudu'in Nabi, membawa air wudu' Nabi. Sisa air wudu' Nabi. Artinya sudah dipakai oleh Nabi SAW. Wa ja'ala an-nas yatabarrakuna bihi, maka mulailah manusia berebut mengambil air tadi. Wa adzana Bilalun. Bilal pun mengumandangkan azan. Berkata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba' fahu. Maka aku pun mengikuti, mari memperhatikan. Atatabba' memperhatikan. Mengikuti bermakna memperhatikan mulut Bilal ketika kemandangan azan. Wa huwa yaltafitu yaminan wa shimalan. Dalam keadaan beliau lawa. Lawa itu memutarkan lehernya. Sambil berkata, hayya ala salah, hayya ala falah. Liyusmi'an nas, untuk memperdengarkan pada manusia, haitsu inna shighataini hasun 'alal maji. Karena kedua-duanya, shighah bentuk kalimat, kedua-dua bentuk kalimat tadi, dua-duanya ajakan. Dua-duanya hasun 'alal maji, anjuran untuk datang. Anjuran untuk datang ila shalah. Hai ala shalah, anjuran untuk datang ila shalah. Hai alal falah juga sama. Anjuran, ajakan untuk mendatangi salat jamaah. Maka dibagi oleh beliau sebagian ke sana, sebagian ke sini agar terdengar di yang kanan dan yang kiri. Hai alal salah, hai alal salah, hai alal falah, hai alal falah. Tsumma rukizat lahu ramhun qasiratun litakuna sitratan lahu. Kemudian dipasanglah, ditancapkanlah sebuah tongkat yang pendek atau tombak yang pendek untuk menjadi sutrah. Jadi tadi ditancapkan untuk sutrah. fi salatihi, dalam salatnya. Karena sutrah yang benar adalah mithlu mu'khiratir rahl, setinggi sandaran pelana. Baik. Dan itu kurang lebih satu dirak. Kurang sedikit tidak apa-apa, lebih sedikit tidak apa-apa. Yang jelas Nabi menyatakan la salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl. La salata liman lam yattakhid baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak meletakkan di hadapannya seperti mu'khiratir rahl, seperti belakangnya pelana. Sehingga tidak cukup kamu meletakkan kunci saja di situ atau meletakkan kacamata saja, tidak cukup. Harus yang tinggi. Tingginya kurang lebih sejengkal atau sehasta. Tapi ini perkara kalau ada ikhtiar. Ada ikhtiar itu bisa. Tetapi ketika di padang pasir kamu tidak memiliki apapun, taib. Apa yang bisa menjadi sutra? Qala, dikatakan menancapkan tombak yang pendek untuk sutra. Fasallad dhuhra rak'ataini, maka Nabi pun mengerjakan salat duhur dua rakaat. Tsumma lam yazal yusalli ruba'iyah rak'atain, dan terus Nabi mengerjakan salat ruba'iyah menjadi dua rakaat selama safar. Hatta raja'a ila al-Madinah, hingga kembali kepada tempatnya atau kembali ke negerinya, yaitu Madinah. Dikaunihi musafiran, karena keadaan beliau safar, sehingga sholatnya diqasar. Qanibidina azakumullah. Di sini karena ada perbedaan antara dua lafaz Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari hanya menyebutkan sholat dhuhra rak'ataini, dan terus dua rakaat sampai pulang. Dalam Bukhari, sholat dhuhr dua rakaat, kemudian sholat asar dua rakaat. Mal farq bainahuma, dalam masalah fikihnya. Dalam masalah fikihnya, maka sepertinya yang pertama dalam lafaz Muslim, beliau mengerjakan salat duhur di waktu duhur dan bisa dipahami salat asarnya nanti di waktu asar. Tetapi dalam lafaz Bukhari jelas menyebutkan kemudian, artinya langsung setelah salat duhur salat asar, berarti di jama'. Taib, ma huwa raja? Mana yang raja? Apakah Rasulullah SAW menjamak atau tidak menjamak dalam safar? Khamifidina azakumullah. Kalau bolehnya, boleh dua-duanya. Rukhsah. Itu adalah keringanan. Wa inna allaha yuhibbu an yu'khad rukhasuhu au an tu'khad rukhasuhu. Kamu yuhibbu an yu'ta au an tu'ta azaimuhu. Wa kama qala fi riwayah. Bahwa Allah suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka dikerjakan perintah-perintahnya. Yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah SWT suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Sehingga mau dijamak silahkan. Qasar silahkan. Tetapi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah yang selalu dan terus-menerus qasarnya. Dengan dalil ini yang bersama kita. Thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja' ilal Madinah. Terus-menerus beliau mengerjakan dua rakaat, yang empat rakaat jadi dua rakaat, sampai kembali ke Madinah. Adapun jamak, lil hajah. Adapun jamak, kalau ada hajat. Ibnu Qudamah, rahimahullah, menyatakan biasanya atau yang sunnah, kalau dia ala jaddi sair, menjamaknya. Dijamak. Kalau beliau sedang singgah di satu tempat, maka beliau salat pada waktu-waktunya. Sebagai dalil, sebagai bukti adalah ketika di Mina Rasulullah SAW salat duhur dua rakaat di waktu duhur, salat asar dua rakaat di waktu asar, salat maghrib tiga rakaat di waktu maghrib, salat isya dua rakaat di waktu isya, dan salat subuh di waktu subuh. Qasar tapi tidak jamak selama haji, selama beliau di Mina atau di Arafah, kecuali ketika beliau akan berangkat, maka dijamak. Seperti ketika pulang dari Arafah, beliau menunda salat maghribnya sampai ke Muzdalifah, maka di Muzdalifah dijamak. Taib. Adapun ala jaddi sair, makna ala jaddi sair adalah ketika sedang berjalan, turun hanya untuk salat kemudian jalan lagi, maka beliau jamak. Dua rakaat duhur dengan dua rakaat asar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib. Al-ma'na al-ijmali intahayna. Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadis ini? Min al-ahkam. Istafadna min hadal hadithi ahkaman jammah. Kita dapatkan dari hadis ini sekian banyak hukum. Tetapi yang menjadi syahid tentang bab hanya satu kalimat, yaitu adzana Bilal wa atatabba'fahu hahuna wa hahuna yaminan wa shimalan. Yang berkaitan dengan bab kita, bab adzan, hanya masalah itu. Dimuatnya hadis ini dalam bab kita, dalam bab adzan, karena disitu Bilal adzan dan disebutkan cara adzannya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Pertama, masyru'iyatul tifat. Dijadikan nomor satu. Faedah pertama. Masyru'iyatul tifatil mu'adzin. Yaminan wa shimalan. Disyariatkannya seorang mu'adzin untuk menengok ke kanan dan ke kiri ketika azan. Ketika membaca hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Mal hikmah? Al hikmah fi hadha tablighun nas liya'tu ila shalah. Hikmahnya adalah untuk bisa suara itu sampai kepada manusia agar mereka datang menuju salat. Dan waktu itu tidak dengan pengeras suara. Bagaimana supaya sampai suaranya? Pertama, tempatnya tinggi. Jadi naik tempat yang tinggi. Apakah ke menara? Kalau enggak ada menara, di atap masjidnya atau di tempat yang tinggi. Yang kedua, ya di samping pertama suara keras ya, suara yang keras. Pilih suara yang paling keras siapa? Dengan dalil imlakan kepada Bilal, fa innahu arfa sautan minki. Imlakan pada Bilal karena Bilal lebih keras suaranya. Artinya Nabi memilih orang yang keras suaranya. Yang kedua, naik ke tempat yang tinggi. Yang ketiga, lawa ra'sahu. Memutarkan kepalanya ke kanan, ke kiri supaya suaranya sampai ke seluruh penjuru. Tsaniya, istafadna min hadzal hadits aidan masyru'iyyatu qasr ar-ruba'iyyah ila rak'ataini fis safar. Disyariatkannya mengqasar salat yang empat menjadi dua. Fis safar, dalam safar. Wa yati insyaallah. Tapi boleh enggak tidak dikosor? Hah? Yajuz sama yajuz? Hah? Nah, tidak dikosor tidak mengapa. Tetapi ayat hadis tadi menyatakan Allah suka atau diterima kosornya, para keringanannya. Itu satu. Yang kedua, ada hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani wa sahaha, dan beliau mensahihkannya. Bahwasanya sesungguhnya diperintahkan salat itu dua rakaat. Fazida fil hadari, maka ditambah ketika dia mukim menjadi empat, dan ketika safar kembali ke hukum asalnya dua rakaat. Sehingga beliau, wallahu ta'ala alam, menyatakan harus dua rakaat. Karena itu hukum asalnya. Kewajiban salat asalnya adalah dua rakaat. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Zida fil hadar, kemudian ditambah ketika dia mukim, dan dikembali kepada hukum asalnya ketika safar. Berarti hukum asalnya dua rakaat. Sehingga ada yang menyatakan sunnah bahkan yudani bihi al-wujub. Mendekati kewajiban. Seperti pendapat Syekh Al-Albani. Rahimahullah. Tayyib ala kulli hal. Lepas dari rajih atau tidak rajih. Tapi menunjukkan bahwa ditekankannya salat 2 rakaat ketika safar. Kecuali kalau engkau bermakmum kepada orang yang mukim, maka ikut mukim. Kalau tidak bermakmum, 2 rakaat. Karena itu asal muasalnya diperintahkan salat 2 rakaat. Ats-tsalitsah. Faedah tsalitsah. Masyru'iyyatus sutrah amamal musalli walau fi Makkah. Mengapa ada kalimat walau fi Makkah? Karena banyak orang awam, entah dari mana dapatnya, ketika kita menjaga sutrah kita di haram, di Makkah, mereka menyatakan enggak ada sutrah di haram. Karena mereka mau lewat, enggak bisa. Padat manusia, ini kamu halang-halangnya gini, mereka marah. Di haram enggak ada sutrah-sutrahan. Enggak ada sutrah fil haram. Itu semua orang awamnya Indonesia, orang awamnya Mesir, orang awamnya Arab, semua sama. Begitu kalimatnya. Padahal enggak ada dalil sama sekali. Enggak ada dalil. Kalaupun ingin menghindarkan perkara-perkara yang seperti tadi, menghalangi orang lewat, maka kita ingatkan kepada para orang yang sholat, hendaklah kalian sholat bukan di tempat orang lewat. Jangan di tempat orang lewat, tempat jalan orang lewat. Cari tempat yang aman, sholat. Cari sutrah yang tidak dilewati manusia. Baik. Ini barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, masyru'iyatus sutrah amamal musalli. Disyariatkannya untuk memakai sutrah di depan orang yang salat, walau fi Makkah, walau fil haram. Hanya saja ketika salat berjamaah, maka sutratul imam sutratun lil ma'mum. Artinya yang dijaga sutrahnya imam. Adapun antara makmum dengan makmum, dilewati tidak apa-apa. Nah, ini juga masalah. Yang sebagian manusia tidak mengerti, sehingga ada orang lewat di antara saf, dihalangi oleh dia, padahal sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, sutrahnya imam yang dijaga di sana. Adapun antara saf dengan saf, tidak mengapa. Dan ini nanti akan ada babnya khusus insyaAllah ta'ala, tentang masalah sutrah. Tapi karena kebetulan, hadis yang dibawakan dalam bab adzan ada kalimat-kalimat yang berkait dengan masalah sutrah, maka faedahnya kita katakan masyru'iyatus sutrah amamal musalli walau fi Makkah. Wa ya'ti insyaallah, akan datang insyaallah babnya. Rabi'an, yang keempat, syiddatu mahabbatus sahabah, sangat cintanya para sahabat lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat cintanya kepada Nabi SAW, sehingga mereka sangat suka semua yang merupakan perkara yang dari Nabi, apakah air wudunya ataupun yang lainnya. Wa tabarrukahum bi atharih, dan bagaimana para sahabat berebut sisa-sisa Nabi SAW. Ini karena mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, dan mereka mengharapkan bahwa itu adalah ada barakahnya dari Allah Taala, karena Rasulullah SAW tidak mungkin memakai kecuali yang terbaik, dan kecuali Allah akan pilihkan yang terbaik. Sehingga mereka berebut. Dan ini bila qiyasin. Saya ulangi, bila qiyas. Tidak bisa dikiaskan pada kiai, tidak bisa dikiaskan pada wali, tidak bisa dikiaskan pada imam, imam ulama, yakni tidak bisa dikiaskan pada siapapun. Karena tidak ada yang seperti Nabi. Tidak ada yang seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seorang tokoh mereka menulis kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman yang perlu diperbaiki. Isinya bahwa boleh kita mengambil berkah dari sisanya kiai, dari sisanya ulama, dan ini buktinya. Dibawa dalilnya sekian banyak sampai kitabnya setebal ini. Ditulis dengan riwayat, dengan sanad, dan disebutkan sahihnya oleh dia. Kalau orang membacanya, seakan-akan kitab ini sangat berbobot karena berdalil dengan sekian banyak dalil. Dan hadisnya sahih. Kebanyakan sahih. walaupun dicampur dengan yang dhaif. Kebanyakan hadisnya sahih. Di mana kesalahannya? Cuma satu saja. Yaitu hadis-hadis yang sahih tadi, bagaimana para sahabat berebut sisa-sisa Rasulullah SAW. Sedangkan kalian kerjakan pada orang yang bukan Rasul. Ya tidak sama. Maka dibantah. Dengan buku berjudul Hadhihi Mafahimuna. Inilah pemahaman kami. Enam. Dan juga bantahan-bantahan yang lain dari para ulama. Khamilina azakumullah. Alhamdulillah. Ahlu sunnah memiliki hujjah yang qat'iyah. Ahlu sunnah memiliki hujjah yang sangat kokoh. Karena mereka sudah mempelajari di samping dalil-dalilnya, mempelajari juga usul fiqh, qawaid fiqhiyah, mempelajari sekian perkara-perkara yang berkait dengan masalah istinbat hukum. Naam, hadisnya sahih, tapi kepada siapa kau terapkan? Apakah ada orang yang seperti Rasul? Tidak ada. Maka kita lihat syurutul qiyas. Mahiya syurutul qiyas? Al-maqis wal-maqis alaih wa mada? Usul fiqh. Wa wajhus syabah adalah keserupaan. Taib. Maqis wa maqis alaih sudah ada. Kiai dikiaskan dengan Nabi. Taib, apa wajhus syabahnya? Sama-sama ulama. Beda. Nabi ma'sum, dia tidak ma'sum. Sama-sama alim, beda. Dia enggak dapat wahyu, Nabi dapat wahyu. Fadha qiyasun ma'al fariq. Qiyasun ma'al fariq. Qiyas yang tidak syar'i. Qiyas yang batil. Karena mengkiaskan sesuatu yang tidak sama. Kalau saja para sahabat, misalnya kita katakan, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, juga dijadikan sisa-sisanya rebutan oleh mereka untuk cari berkah. Mungkin kita akan menyatakan bisa dikiaskan dengan orang yang alim. Karena bukan Rasul. Sama-sama bukan Rasul. Sama-sama bukan Nabi. Sama-sama tidak ma'sum. Tetapi kalau menyamakan dengan Nabi, hada qiyasun fasid. Karena qiyasun ma'al fariq. Qiyas bersama perbedaan yang sangat nyata. Taib. Ilahuna naktafi. Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan oleh Abdullah al-Basam di bawahnya. Lakin la yalhaquhu fi dhalikal ulama was-salihun. Tetapi tidak bisa diikutkan seperti itu tentang ulama dan orang saleh. Fa inna lahu khususiyat, karena itu sifatnya khusus. Yanfaridu biha an ghairihi, hanya khusus untuk Nabi, berbeda dengan lainnya. Wa man qasa ghairahu alaihi, dan siapa yang mengkiaskan dengan selain Nabi fi hadza wa amsalih faqad akhta, maka dia telah salah, karena qiyasnya qiyasun ma'al fariq. Barakallahu fikum. Tafadun al hadis. Kalau ini bukan hadis yang pendek seperti kemarin. Lumayan setengah halaman. Bukan hadis umira bilalun an yashfa'al adhan wa yutir al iqamah. Ada qasir jiddan, kulaimat. Alilah.